kuping pusing, kepala pusing. Satu hari tiga kali minum obat sakit kepala, sering kali diperiksa penyakitnya tidak ada. Satu minggu ke mbah dukun karena aku rasa linglung, mungkin kena guna-guna. Aku takut mbah dukun ikut bingung. Pusing-pusing-pusing, pusing kepala pusing. Ternyata kakekku bilang aku sakit demam asmara. Kepala aku yang pusing-pusing-pusing.